di hatiku. Malam-malam ku tak tertidur memikirkan kamu. Wajahmu menggoda diriku, pesonamu melemahkanku. Ku tak bisa hidup tanpamu, lelaki pilihanku. Kaulah yang paling tampan, kau yang ku sayang sayang. Hati ini kau timang timang, kaulah lelaki pujaan. Kaulah yang paling tampan, tak ada duanya di dunia. Hanya engkau seseorang yang buatku diriku, pesonamu melemahkanku. Ku tak bisa hidup tanpamu.